Adik kecil, jika kamu sudah besar nanti, kamu ingin jadi apa? Jika sudah besar nanti aku ingin menjadi bintang yang terus bersinar